إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين رحمني الله وإياكم الله سبحانه وتعالى berfirman di dalam kitab yang mulia di surat An-Nahl pada ayat yang ke-76 qala ta'ala wa daraballahu mathalan rajulayn ahaduhuma abkam la yaqdiru ala shay'in wa huwa kallun ala maulah aynama yuwajjihu la ya'ti bi khair هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم yang artinya dan Allah subhanahu wa ta'ala membuat suatu permisalan yaitu dua orang yang satu dalam keadaan bisu Syaikh Salih rahimahullah menyebutkan Abu Kamil la yasma' wa la yatakallam bisu dan tidak bisa mendengar la yaqdiru ala syai' yang dia tidak bisa berbuat apa-apa wa huwa kallun ala maula sehingga dia memasrahkan urusannya kepada siapa yang menuntunnya. Aina yuwajjih? Kemana saja penuntunnya itu menuntun dia. La ya'ti bi khair. Dia tidak bisa mendatangkan sedikit pun kebaikan untuk dirinya sendiri. Hanya mengikuti orang yang menuntunnya. Hal yastawi? Apakah sama? Huwa wa man ya'muru bil 'adl. Dia yang seperti itu dengan orang yang memerintah dengan keadilan. Wa huwa 'ala siratin mustaqim. Dan dia berada di atas jalan yang lurus. Al-jawab tentunya apa? La yastawi. tidak akan sama. Yang satu dalam keadaan yaitu terhina, dia hanya mengikuti siapa menuntunnya, tidak mengerti mana yang baik dan mana yang buruk untuk dirinya, tidak mengerti mana yang bermanfaat dan mana yang membahayakan untuk dirinya, dia percayakan kepada siapa yang menuntunnya. Sedangkan yang kedua adalah orang yang Allah muliakan, yang mengerti tentang ilmu, berada di atas jalan yang lurus, dan dia mengajak orang untuk menempuhnya. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Perumpamaan orang yang kedua ini, atau orang yang pertama yang disebut dalam ayat ini, diistilahkan dengan yang namanya ibma'ah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan tentang mana al-ibma'ah. Ibma'ah itu adalah alladhi la ra'yalah, orang yang tidak punya pemikiran. Fahuwa yutabi'un nasa fi ra'yih, sehingga dia mengikuti orang-orang dalam pemikirannya. Orang itu berpikir apa, dia ikut. Tidak punya pendirian. Waqila, ada juga yang mengatakan al-imma'a itu adalah alladhi yaqulu likulli ahad ana ma'ak. Itu orang yang berkata kepada setiap orang, aku bersamamu. Temannya mengajak ini, ya, aku ikut. Temannya mengajak itu, dia juga berkata, aku ikut. Tidak punya pendirian, tidak mengerti mana yang sesungguhnya yang baik yang dia ikuti, mana yang buruk yang tidak seharusnya dia ikuti. Itulah al-imma'. Dan al-imma' itu dalil. Orang yang sifatnya imma' itu adalah orang Allah yang hina. Di mata Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam ayat tadi, dan juga di mata manusia. Oleh karena itu, datang riwayat dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la takunu imma'ah, taquluna in ahsana an-nasu ahsanna wa in dhalamu dhalamna walakin wattinu anfusakum in ahsanan nas an tuhsinu wa in asa'u fala tamimu. Dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la takunu imma'ah, janganlah kalian menjadi orang-orang yang sifatnya imma'ah, tidak punya pendirian, ikut kemana saja orang menuntunnya. Taqulun, kalian berkata, in ahsanan nas ahsanna, kalau orang-orang berbuat baik, kita berbuat baik. Wa in zalamu zalamna, kalau orang-orang berbuat zalim, kita berbuat zalim. Jangan begitu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin waqtu anfusakum, akan tetapi posisikan diri kalian itu, yaitu in ahsanan nas an tuhsinu, kalau orang-orang berbuat baik, kalian juga berbuat baik. Al-musabaqah fil khairat, al-musabaqah fil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa in asa'u fala tadhlim, tapi kalau mereka berbuat keburukan, janganlah kalian ikut-ikut berbuat zalim. Telah sahih dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga, dia berkata, kunna fil jahiliyah la'ud al-imma'ah alladhi yad'u an-nasa ila ta'amin wa ghairi ajda'ah. Kami dahulu di masa jahiliyah menganggap imma'ah itu adalah orang yang mengikuti orang-orang menghadiri undangan makan padahal dia tidak diundang. Itu istilah ihmal di masa jahiliyah yang dipahami oleh para sahabat. Wa innal imma'ata fikum al-yawm, dan sungguh imma'ah itu, kata beliau, pada diri kalian ini saat ini adalah al-muhtibun nasabinah, yaitu orang yang mengikuti orang lain dalam agamanya. Orang agamanya baik, dia ikut baik. Orang agamanya buruk, dia ikut buruk. Tidak punya pendirian. Mutallib, hanya bertakluk. Maka beliau mengatakan, La yakunu ahadakum, ada la yuqallidu ahadakum dinahu rajulan. Ala, kalau beliau, La yuqallidu ahadukum dinahu rajulan. Ketahuilah, janganlah salah seorang dari kalian menjadikan agamanya itu dia gantungkan pada orang. Bertaklid. In amana amana wa in kafar kafar. Kalau orang itu beriman, dia ikut beriman. Kalau orang itu kafir, dia ikut kafir. Fa innahu la uswata fi syar'. Karena sesungguhnya tidak ada keteladanan dalam perkara kejahatan. Tidak ada yaitu keteladanan dalam perkara yang buruk. Kalau kita ingin meneladani seseorang, teladanilah dalam kebaikan, jangan dalam keburukannya. Ma'asyiral muslimin rahimallahu wa iyyakum, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia ini memang pada asal dalam keadaan jahil. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan untuk manusia ini alat-alat ilmu. Qala ta'ala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an, waja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa, jahil. Dan Allah jadikan untuk kalian memiliki pendengaran, penglihatan, dan hati, tempat akal yang bisa digunakan untuk berpikir dan memahami, agar kalian bersyukur. Yang tiga ini dikatakan oleh Allah sebagai alat ilmu. Lihat bagaimana karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bekali setiap hambanya dengan alat-alat ilmu ini, dan Allah tunjukkan pada mereka ayat-ayatnya, tanda-tanda kebesarannya, baik itu ayat kauniyah ataupun ayat syariah. Ayat kauniyah yaitu apa yang ada di sekitar kita ini, langit dan bumi, matahari dan bulan, siang dan malam dan seterusnya, yang bisa kita lihat, kita dengar, dan kita mengambil faedah-faedah daripadanya. Ataupun ayat syariah berupa yaitu kitab yang Allah turunkan kepada umat manusia yang dibawa oleh Rasulnya yang mulia alaihi salatu wassalam. Maka orang yang berakal adalah orang yang pandai mensyukuri nikmat ini. Qala ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, benar-benar ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang berakal, yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, baik di saat dia berdiri, duduk maupun berbaring, dan selalu memikirkan penciptaan langit dan bumi sambil mengatakan, rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan ini semua secara sia-sia. Adanya langit dan bumi, adanya semua yang ada di alam ini, termasuk adanya kita ini, tidaklah Allah ciptakan semua itu sia-sia begitu saja. Nah, pasti ada hikmah, pasti ada tujuan yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan daripadanya. Dan telah Allah subhanahu wa ta'ala beritakan dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk mereka menghamba kepada-Ku. Saudara-saudara yang wahai kaum muslimin, gunakanlah alat-alat ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Pelajarilah ayat-ayat-Nya, baik ayat-ayat yang kauniyah ataupun ayat-ayat yang syariah, agar kita mendapat petunjuk-Nya. Mengerti untuk apa kita hidup di dunia ini, dengan apa kita mengisi hidup kita, dan jalan mana yang harus kita tempuh. Orang yang tidak pandai menggunakan nikmat ini, dia akan menyesali nanti di yaumul qiyamah. Qala ta'ala, "Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika hum ghafilun." Dan sungguh kami telah penuhi neraka jahannam itu dari kebanyakan jin dan manusia. Seperti apa sifatnya? Yaitu orang-orang yang punya hati tidak dipakai untuk memahami. Orang yang punya mata tidak dipakai untuk melihat. Orang yang punya telinga tidak dipakai untuk mendengar. Mereka itu lebih sesat daripada hewan ternak. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat daripada hewan ternak. Mereka adalah orang-orang yang ghafilun, yang lalai, yang tidak pandai mensyukuri nikmat ini. Demikian pula umat-umat sebelum kita, Allah karuniakan kepada mereka alat-alat ini, tapi ketika mereka tidak mensyukurinya, turunlah pada mereka azab dari Allah Subhanahu wa taala. Walaqad makannahum fima in makannakum fihi wa ja'alna lahum sam'a wa absara wa afida kama aghna anhum sam'uhum wa la absaruhum wa la afidatuhum min syai' in kanu yajhaduna bi ayati Allah wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Dan sungguh kami telah kokohkan orang-orang sebelum mereka dengan kekokohan yang tidak pernah kami kokohkan seperti itu pada kalian, orang-orang sebelum kita. Allah berikan kelebihan dalam karunia-Nya di dunia ini yang tidak diberikan oleh orang setelahnya. Dan Allah berikan kepada mereka pendengaran, penglihatan dan hati, akan tetapi tidak bermanfaat. Pendengaran, penglihatan dan hati yang Allah berikan pada mereka ketika mereka menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka telah pastilah atas mereka akibat dari apa yang dahulu mereka olok-olokkan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Para muslimin rahimallahu wa iyyakum, kita mengingatkan di sini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqfu ma laysa laka bi 'ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmu tentangnya, apakah baik atau buruk, benar atau salah, lurus atau menyimpang. Kalau kalian tidak memiliki pengetahuan tentangnya, jangan mengikutinya. Siapapun yang mengajar itu, jangan kalian mengikutinya. Ingatlah ayat Allah Subhanahu wa taala ini, "Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hatimu itu akan Allah tanyakan. Digunakan untuk apa? Dipakai untuk apa? Nikmat yang Allah berikan itu. Nah, kalau kita tidak mensyukurinya, Allah ingatkan, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Kalau kalian pandai bersyukur, Allah akan tambah nikmat kalian. Tapi kalau kalian kufur, tidak pandai bersyukur nikmat yang Allah berikan, Allah ingatkan, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Ma'asyiral muslimin rahimanillahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahf, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Sabarkanlah dirimu untuk tetap bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabbnya pagi dan petang, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Orang saleh, orang yang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, perintahkan kita untuk sabarlah kamu bersama mereka. Wala ta'du aynaka anhum, dan jangan kau palingkan pandangan dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunya, hanya karena menginginkan perhiasan dunia. Karena memang sudah sunnatullah, orang-orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan hidupnya dalam keadaan kebanyakannya serba kekurangan. Tapi sebaliknya, orang-orang yang jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah segerakan kesenangannya di dunia. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam ayat ini nabinya alaihissalatu wassalam, untuk jangan engkau wahai Nabi berpaling dari mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian mengikuti orang-orang yang Allah berikan pada mereka kesenangan dunia yang Allah buat, yaitu hati mereka lalai dari mengingat Allah, yang hanya mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furta, dan urusan orang yang seperti itu adalah furta, ini bayar, hancur sia-sia berantakan, tidak akan pernah apa dia dapat hidupnya dalam keadaan lurus, walaupun dia bergelimangan dengan kemewahan dan kemegahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala sallallahu alaihi wasallam, man kanatil akhiratu hammah jala Allahu ghinahu fi qalbih wa jama'a sammah wa atathu dunya wa hiya raghimah wa man kanatid dunya hammah jala Allahu faqrahu bayna 'ainayhi wa qarrata law sammah walam yati min ad-dunya illa ma qadarah aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menjadikan akhirat itu adalah tujuannya, akhirat itu adalah cita-citanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kekayaan itu ada dalam hatinya, dan Allah akan satukan segala urusannya, dan dunia itu akan datang kepada dia dalam keadaan hina. Mudah dia mengambilnya kalau dia ingin, tapi bukan itu tujuannya, bukan itu yang dia cari, akhiratlah yang dia cari. Tapi siapa yang menjadikan dunia itu adalah cita-citanya, tujuan hidupnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu jadikan kefakiran itu dalam pandangannya, tidak akan pernah menjadi orang yang merasa cukup. Sebanyak apapun Allah berikan dia kesenangan dunia, kalau dunia itulah yang jadi tujuannya, dan Allah jadikan urusannya berantakan, dan tidak datang kepada dia dari dunia ini kecuali sebatas yang sudah ditakdirkan saja, tidak bisa dia lebih dari itu. Ma'asyiral muslimin rahimanillahu wa iyyakum, Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah memberikan nasihat yang penting, yang ini mungkin sebagai penutup dalam khutbah yang singkat ini. Dia mengatakan, ittabi' turuqal huda wa la yadunka kaffatus salikin wa iyyaka wa turuqad dalalah wa la tadharra bi kaffatil halikin. ikutilah jalan-jalan petunjuk itu. Tidak membahayakanmu sedikitnya orang yang menempuh jalan itu. Hati-hati kamu dari jalan-jalan kesesatan. Walaupun banyaknya orang yang menempuh jalan itu. Jangan membuatmu terlena untuk kemudian ikut-ikutan. Ingat Allah subhanahu wa ta'ala telah menunjukkan kepada kita semua karunia-Nya. Dan telah menunjukkan kepada kita semua petunjuk-Nya. Sehingga jangan sampai kemudian kita menjadi orang yang menyesal di kemudian hari. Pandai-pandailah kita mengambil pelajaran dari kehidupan ini. Untuk bisa mengetahui mana seharusnya jalan hidup yang kita tempuh. Dan jangan sampai kita menjadi orang yang tidak mengerti bagaimana cara mengisi kehidupan ini. Dan cara kemudian menempuhnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita semua taufik dan hidayahnya. Untuk selalu berada di atas jalan yang lurus. Untuk selalu menjadi hambanya yang dalam keadaan yaitu beriman, beramal saleh. Menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menjauhkan dari kita semua segala fitnah. Dan menjauhkan dari kita semua segala yaitu keburukan dan kesengsaraan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Aqimish shalah.